Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya, dan kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menerima di amal kita semua. Dan yang berikutnya, yang kedua, alafu minkum, kami mohon maaf karena terlambat seperti kemarin ya. Sampai kadang itu saya terpikir kurang menghormati majelis malaikat. Biasanya pakai wangi-wangian. Yang saya selalu Fauzan ingatkan, seorang kalau mau menuntut ilmu, karena majelis ilmu itu adalah majelisnya malaikat, apalagi di masjid, dan di sana Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan di antara malaikat-malaikatnya itu ada yang tugasnya mencari ya, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis az-zikr. Dan di sana hendaknya seseorang dalam menuntut ilmu memperhatikan pakaiannya, wangi-wangiannya. Sebagaimana Jibril alaihissalam itu datang kepada Rasulullah SAW, atakum yu'allimukum dinakum, mengajari kepada kalian agama kalian. Jadi di situ diajari perkara-perkara ajaran agama, juga tata cara Jibril berpakaian, pakaian yang syadidu bayadus siyab, sangat putih pakaiannya ya, dan ini dan itu dalam bentuk yang sangat bagus. Allah musta'an. Ini apa? Afwan kalau kumringet serawang ya, penguk oleh kecut. Dan malam Ahad alhamdulillah, di saat orang-orang itu banyak melakukan aktivitas bulan main, ziarahnya ziarah apa enggak tahu, alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita malam minggu ini beda, masya Allah, sampai cari fotokopian tutup semua malam minggu itu. Mana, mudah-mudahan dengan keluarganya silaturahim, mungkin ada yang lain cari fotokopian dari utara sana enggak ada. Jadi apa, untuk malam ini enggak ada fotokopian, mau difotokopi seperti biasanya enggak ada. Yang di dekat sini juga tutup, sana sini tutup. Oh, ternyata ini malam minggu, jalannya ramai, macet dari jalan Paralitis. Jadi kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah tambahan berkaitan tentang qadha, demikian pula fidyah. Faslun fi qadha'i Ramadan wal kafarah, pasal tentang mengqadha puasa Ramadan dan juga membayar fidyah. Al-awal, ada tiga poin kita sebutkan di awal untuk pembukaan. Man wajaba alaihi qada'u Ramadhan li fitratin fihi amdan aw li sababin minal asbab as-sabiqah fa innahu yaqdi badal al-ayyami allati aftaraha fi zamanin yubahu shaumu fihi tatawwu'an. Barang siapa yang telah diwajibkan mengqadha puasa Ramadan, apakah itu li fitratin fihi amdan, karena dia sengaja tidak puasa, mungkin sakit, mungkin safar, au li sababin minal asbab as-sabiqah, atau karena salah satu sebab di antara sebab-sebab yang telah berlalu kita bahas. Siapa-siapa yang hendaknya mereka mengqadha, maka barang siapa yang memiliki hutang mengqadha puasa, fa innahu yaqdi badal al-ayyamin lati aftaraha, dia mengqadha puasanya sebagai ganti dari jumlah hari-hari yang dia tidak berpuasa pada Ramadan. 3 hari ya diganti 3 hari, 4 hari ya diganti 4 hari, 5, 6, 7 dan seterusnya. Iddatun min ayyamin ukhra, sejumlah bilangan itu pula fi ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain. Fi zamanin yubahu shaumu fihi tatawuan, dikodoknya kapan? Fi zamanin, pada waktu yubahu shaumu fihi tatawuan, dibolehkannya berpuasa sunnah padanya. Padahal qada Ramadan ini wajib, ya. Artinya harus qada, ya. Memang, tapi waktunya tidak pada setiap waktu. Tapi hendaknya pada waktu yang dibolehkan seseorang berpuasa sunnah badannya. Seperti ya, di situ ya, hari-hari yang biasa tidak ada larangan berpuasa sunnah di situ. Misalnya berpuasa pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, ini kan dilarang. Maka jangan mengkodoknya langsung satu Syawal, ini tidak boleh. Kemudian juga nanti waktu Idul Adha, 10 Dzulhijjah, atau Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah, masih hari-hari makan, minum, dan zikir, dan menyembelih. Ya. Ayyamut Tasyrik, itu hari-hari Tasyrik, 11, 12, 13, bahkan dalam hadis disebutkan, ayyamu aqlin syurba dzikrun lillah wa kama qala rasulullah sallallahu. Demikian pula ya, hari-hari yang dilarang di situ berpuasa sunnah apabila dikhususkan. Misalnya hari Jumat, enggak boleh ya puasa di Jumat karena itu hari raya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu hari raya tahunan, hari Jumat itu hari raya mingguan. Enggak boleh kita mengkhususkan apa namanya mengkhususkan puasa pada hari itu. Tapi kalau diiringi sebelum dan setelahnya boleh. Rasulullah bertanya kepada salah seorang istrinya, didapati sedang puasa, dirujuk lagi nanti, saya kurang ingat, mungkin Ummu Salamah atau yang lain, ya, puasa hari Jumat. Dan kemudian ditanya oleh Rasul, asumti ams, apa engkau kemarin berpuasa? Enggak. Dan apakah engkau akan berpuasa ghadan besok? Enggak. Fa'aftiri, kata Rasulullah SAW, maka berbukalah. Tidak boleh puasa Jumat khusus. Dan semisalnya. Tapi kalau kodoknya itu terus 12, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya enggak masalah ya. Tapi kalau kodoknya saya ini, kodok Ramadan 3 hari. Sudah. Hari pertama saya mulai hari Jumat khusus. Nah, enggak boleh. Hari pertama saya mulai satu Syawal, dan ini mutlak dari satu Syawal, enggak boleh berpuasa. Apakah diiringkan dengan setelahnya atau yang lainnya, karena memang dilarang puasa pada hari tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sauma fi hadaini al-yawmain, pada 2 hari ini, Idul Adha dan Idul Fitri. Yang kedua, itu tadi wajib mengqadha. Orang-orang yang memiliki utang puasa, apakah karena ya memang mereka punya uzur tadi ya, dimiliki mereka puasa berbuka sengaja, atau karena sebab-sebab yang telah kita lewati ya, memutus niat misalnya, kemarin telah kita sebut ya, memutus niat, sudah saya batal saja, atau yang lain qadha. Kemudian yang kedua, wa man lam yastati' ayyadhiyahu fi ayyamin ukhra li'ajzihi da'im fa'alaihi fidyatu ta'amin miskin, dan barang siapa yang tidak mau mampu untuk mengqadha utang puasanya tersebut di hari-hari lain, nah maka li'ajzihi da'im, karena memang kelemahannya yang terus-menerus, karena sakitnya yang tidak kunjung sembuh, karena memang ya, kelemahannya, ketuaannya sudah tidak mampu lagi untuk kembali mengqadha, fa'alaihi fidyah ta'am miskin, maka dia wajib membayar fidyah ta'am miskin, memberi makan seorang miskin sebagai ganti dari seharinya dia tidak berpuasa. Dan nanti akan datang keterangan perincian-perinciannya insyaallah. Yang ketiga, man aftara fi nahari ramadhan aliman zakiran mukhtaran fa'alaihi taubah ijma'an wa'alaihi al-qada walaisa alaihi kafarah illa min jima'in fa alaihi kafaratun mughalladhah. Yang ketiga, barang siapa yang berbuka aftara, barang siapa yang aftar, tidak puasa, fina hari Ramadan, di siang bolong bulan Ramadan, bolongnya tambahan, mudroj. Enggak ada terjemahnya fina hari Ramadan, pada siang Ramadan, jadi bolongnya itu tambahan dari saya. Kepada siang hari bulan Ramadan, aliman zakiran muhtaran, dalam keadaan dia alim, tahu hukumnya, bukan orang yang enggak tahu. Orang kebalikan alim adalah apa? Jahil. Zakiran, dan dia dalam keadaan ingat, kebalikannya apa? Lupa. Muhtaran, dan dia juga menjalaninya dengan kehendak sendiri, bukan terpaksa. Kebalikannya muhtar ini mukrah. Ini isyarat bahwasanya memang di sana di antara ulama rahimahumullah, seperti disebutkan dalam ringkasan kitab Majelis Syahr Ramadan, Syekh Saimin di sana menyebutkan tentang bahwasanya di antara syarat-syarat pembatal puasa itu seseorang memang harus dalam keadaan ini alim, zakir, mukhtar, tahu hukumnya, kemudian juga dia ingat, sadar, ingat, dan juga pilihannya sendiri, kehendaknya sendiri. Adapun orang yang belum tahu hukumnya, misalnya baru masuk Islam, ternyata puasa itu saya pikir cuma makan minum, tidak bolehnya. Itu ada pembahasannya. Dan yang rajih demikian juga tetap tidak batal, meskipun jima dalam keadaan lupa, yang sahih tetap tidak batal. Orang lupa, ini bukan HP ya? Bukan. Yang pertama alim, dia tahu. Seperti di sana disebutkan kisahnya siapa kalau tidak salah Adi bin Hatim ya, yang turun ayat faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu siyama ila al-lail, makan minumlah sampai jelas garis putih dan garis hitam waktu fajar. Kemudian dia mengambil benang, dari satunya benang putih, satunya benang hitam. Kemudian diperhatikan, kalau waktu masih subuh ini belum kelihatan benang ini hitam apa putih, belum kelihatan. Terus makan minum sampai kelihatan, ini benang ini putih, yang ini hitam, begitu. Itu ada kejadian. Siapa sahabatnya? Itu lagi Nabi Adi bin Hatim. Ada yang ingat? Dibantu enggak tolong? Pak Arif, Pak Fauzan. Sahabatnya siapa? Saya tadi mau pilih ini kan tadi. Ini udah. Ami Taufik. Lupa. Nanti dilihat lagi ya. Di sahabat yang sebenarnya ada, mungkin Adi bin Hatim itu yang lain, dan di situ kemudian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau begitu, disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika diceritakan kejadian yang tersebut, kalau gitu garismu panjang sekali. Garis ufuk itu kan panjang sekali. Kalau orang harus kayak tadi bikin lihat benang satunya, lihat satunya putih, satunya hitam. Padahal yang dimaksud garis ufuk, bukan garis benang tadi. Syahidnya di situ apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kemudian mengingkari Adi bin Hatim atau sahabat tadi. Ditunjuk lagi di sana, kalau begitu engkau puasamu yang kemarin diqadha. Dia sebelumnya tidak tahu kalau batas akhir sahur itu adalah garis hitam dengan garis putih waktu fajar. Kiranya benang begini, kalau belum jelas. Padahal orang kalau sholat subuh itu dulu di masa Rasulullah SAW disifati sahabat, sampai kami ini tidak kenal, tidak tahu siapa di samping kanan, samping kiri kami. karena masih fi ghalasin, masih gelap. Dan saking panjangnya bacaan subuh di situ, ketika selesai baru kami mengenali melihat, menunjukkan panjangnya bacaan, dan itu jamak. Kok sebagian menyebutkan sholat subuh ini kok gelap, apa tidak mengenali samping di sampingnya, tapi disebutkan yang lainnya kok tidak begitu terlihat. Nah, itu ketika berangkat subuh itu masih gelap, dan kemudian ketika ya selesai, itu karena bacaan subuh itu adalah bacaan paling panjang di antara bacaan lima waktu, maka demikian tadi. Nah, itu makanya ketika fajar sholat subuh, sahur selesai, azan subuh itu masih gelap. Nah, akan tetapi tapi demikian, kalau seseorang melihatnya itu batas garis putih dan garis hitam benang, itu mungkin ketahuannya baru jam berapa? Agak lebih siang kan gitu. Wah, saya makan terus, nanti kalau garis putih, garis hitamnya ini dah cetok, wah baru saya nggak boleh makan. Nah, itu nanti jadi sampai agak siang. Dan syahidnya di situ Rasulullah SAW tidak mengatakan, nah berarti puasamu yang kemarin itu harus diqadha. Karena memang nggak tahu. Berarti orang yang tidak tahu hukum, oh ternyata ini tidak boleh, oh ternyata begini tidak boleh, itu tidak termasuk pembatal puasa. Nah, kita sebutkan alim, zakiran, dalam keadaan dia zakir, dalam keadaan dia juga ingat. Dan demikian pula di ayat tadi, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, demikian dia itu ingat. Ya, kalau kebalikannya lupa, lupa itu sesuatu yang dimaafkan. Dan demikian pula disebutkan dalam hadis, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba, ya, fal yutim shaumahu fa innama adamahullahu safa. Siapa yang lupa dan makan minum, telah kita sebutkan, diteruskan puasanya karena itu rezeki dari Allah, Allah beri makan minum. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dihasankan Syekh Al-Albani, bunyinya man aftara Ramadan, ya, nasiyan, barang siapa yang tidak puasa berbuka, aftara. Dan ini lafadznya umum. Aftar itu bisa makan, minum, atau jima. Umum. Maka disitulah dijadikan dalil oleh para ulama. Berarti juga sama. Jima ataupun makan, minum, asal lupa. Disebutkan dalam hadis, man aftara ya Ramadhana nasiyan fala qada'a alihi wala kafarah. Tidak ada qada' atasnya, tidak ada pula kafarah. Hadis Abu Hurairah dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka di sana seorang harus ingat. Mukhtaran, dan dia juga atas pilihannya sendiri, kehendaknya sendiri. Kebalikannya adalah mukrah, terpaksa, dipaksa orang untuk melakukan pembatal puasa. Dan di sana ada syurutul ikrah, tidak kita panjang lebarkan, ada di kitab Fathul Alam. Dan demikian mungkin disebutkan Utsaimin, seingat saya di usul minimil usul, di sana ada syurutul ikrah, syarat-syarat dipaksa, seseorang itu terpaksa seperti itu. Bukan karena di ya, dirayu-rayu, sedikit dipaksa, kamu nanti kalau enggak begini nanti saya potong gajinya. Wah, saya terpaksa harus berbuka. Kenapa? Enggak dipaksa. Kalau saya enggak mau berbuka nanti potong gaji. Ini bukan termasuk terpaksa yang dibolehkan. Maka ada di sana syarat-syarat ikrah. Betul-betul dia diancam dan dipaksa. Tapi di sana ini secara global maka demikian. Maka barang siapa man aftara fi nahari Ramadan, siapa yang berbuka tidak puasa di siang Ramadan, dalam keadaan dia alim, tahu hukumnya, zakir, ingat kondisinya, puasa, mukhtaran, di atas pilihannya sendiri, fa'alaihi taubah ijma'an, dia wajib bertobat secara ijma' kesepakatan para ulama, karena dia batalkan puasa, ya. Dan ada tarhibnya insyaallah kita sebutkan di pertemuan yang terakhir besok bismillah. Ya, itu ada ancamannya dalam hadis Abu Umam Al-Bahili, orang sengaja makan, minum atau yang lainnya di siang hari bulan Ramadan, tahu hukumnya tidak boleh, ingat kalau dia puasa, mukhtar, atas pilihannya sendiri tanpa terpaksa, wajib dia bertobat. Dan nanti akan disebutkan dosa besarnya. Ini ijma. Wa alaihil qada, dan dia wajib mengqadanya di kesempatan lain. Dan nanti akan disebutkan ini demikian, ini memang yang disebutkan oleh para ulama, ya, mereka itu dia harus wajib mengqadanya. Siapa yang dulu di zaman bandelnya, atau misalnya di zaman dia ini waliyadzubillah, zaman apa, misalnya dia belum bertobat, dia mungkin muslim, tahu kalau Ramadan itu wajib, kemudian apa namanya harusnya berpuasa, kalau meninggalkannya dosa, tapi dia tidak berpuasa, selama 4 tahun sejak dia baligh, misalnya baligh umur 16 sampai umur 20, dia itu tidak puasa Ramadan. Maka dikodok tahun itu berapa? Sebulan ya. Kalau 4 tahun ya 4 bulan. Begitu yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Dia qada. Berbeda dengan salat. Ini juga tambahan faedah dari Ustaz Adib tadi, beda dengan salat. Dan demikian dalam hadis memang disebutkan kunna nu'maru biqada'is salat biqada'is siyam wala nu'maru biqada'is salat. Kami dulu diperintah, kata Aisyah, kalau haid itu kami mengqada' puasa dan tidak mengqada' salat. Maka berbeda memang. Salat mungkin seseorang dulu ada yang bolong-bolong salatnya, berapa lama, berapa banyak, enggak ingat dia sudah. Taubat nasuha, tinggalkan. Mulai lembaran baru. Sekarang tidak ada hari tanpa sholat. Sehari 5 waktu minimalnya harus dia kerjakan. Jangan ada yang lupa. Tapi kalau puasa ini dia usahakan. Berapa umur dia sejak baligh? Berapa tahun dia tidak puasa Ramadan harus dia qadha. Walaisa alaihi kafarah. Namun tidak ada kafarah bagi dia. Qadha saja. Demikian. Dan tidak ada kafarah bagi dia illa min jima', kecuali dari pembatal puasa jima. Kalau dia berjima, apakah dengan istrinya atau yang lain yang disebut jima, di siang hari bulan Ramadan, fa'ali kafaratun mughallabah, maka dia dikenai kafarah yang berat. Ini yang disebut kafarah mughallabah, dan ada pembahasannya insyaAllah. Sekarang dari tiga poin besar ini, kita akan rinci satu persatu antara qadha' dan kafarah atau fidyah. Yang pertama, masailul qadha', masalah berkaitan tentang qadha'. Yajibu qada'u shaumi Ramadan qabla maji'i Ramadan ats-tsani bi ittifaqil a'immah. Wajib puasanya mengqada puasa Ramadan itu wajib diqada. Hutang puasa itu wajib diqada sebelum datangnya Ramadan kedua. Bi ittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para ulama. Sebelum datangnya Ramadan yang berikutnya. Dan yang berikutnya, masail qada yang kedua adalah yajuzu ta'khiru qada'i Ramadan mutlaqan, dan diperbolehkan menunda atau mengakhirkan mengqada Ramadan secara mutlak. Artinya mutlak di sini sawa'un kana li udrin aw li ghairi udrin, apakah dia punya udzur sibuk atau sakit atau yang lain, wah belum sempat, belum bisa saya mengqada di bulan ini. Syawal, setelah itu lewat Zulqa'dah, saya juga enggak bisa Zulhijjah karena ada uzur. Au li ghairi udrin, ataukah tanpa uzur? Saya bisa sebenarnya puasa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, saya senggang, tapi saya nanti ajalah di Sya'ban. Boleh. Hukumnya boleh. Fa huwa 'ala tarahi, maka dia hukumnya 'ala tarahi, bukan 'ala al-fawr. Boleh ditunda di belakang. Wa hadza huwa madhhabul jumhur wa huwa sahih. Dan inilah madhab jumhur, kebanyakan ulama, dan inilah yang benar. Khilafan li Ibn Hazm, berbeda dengan Ibn Hazm. Ibn Hazm itu wajib, harus. Kalau sudah satu syawal, dua syawal langsung qada. Gitu. Jadi jumhur mengatakan boleh sampai nanti. Berdasarkan apa ini? Kita mengikuti bukan banyak-banyakan mayoritas, ini jumhur, yang ini sedikit atau tidak. Tapi berdasarkan dalil. Li umumi qawlihi ta'ala, dasar mereka adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'iddatum min ayyamin ukhra, Allah berfirman, maka hendaknya diganti orang yang punya uzur, apakah sakit, apakah safar, faman kana minkum maridun aw ala safarin, fa'iddatum min ayyamin ukhra, hendaknya dia ganti sejumlah bilangan itu pula di hari yang lain. Qala Muhammad Siddiq Khan bin Hasan, Siddiq bin Hasan, Siddiq yang sering kita dengarnya dulu, Siddiq Hasan Khan, masya Allah. Ini seorang alim, betul-betul luas ilmunya, masya Allah, rahimahullah. Beliau punya kitab Raudhatun Nadiyah, banyak sekali faedah dalam kitab beliau ini, Syarah Ad-Durrul Bahiyah. Dan salah satunya beliau disebutkan di sini tentang ayat ini, fa'iddatu min ayyamin ukhra, beliau menyebutkan wa hadhil hadhil iddah fa'iddatu min ayyamin ukhra wa hadhil iddah tasduqu ala ma kana mujtami'an wa mutafarriqan li'annahu yahsulu min kulli wahidin minhuma iddatun wal bara'atul asliyah. Beda ya, ada kertasnya dengan tidak ya. Kalau ada kertasnya ada bacaannya lebih semangat, lebih kuning sebagian. Biasanya kalau tidak ada kertasnya agak ngantuk-ngantuk ini ya. Tadi karena ternyata pengen kita fotokopi, fadzarullah, fotokopiannya ikut malam mingguan semua ke keluarganya, sehingga tutup semua. Si fotokopinya menyusul, yang ingin insya Allah lain waktu bisa menyalin. Maka kata Siddiq Hasan Khan, Muhammad Siddiq Khan bin Hasan di sini, puasanya dalam ayat fa'iddatu min ayyamin ukhra, hendaknya dia mengganti sejumlah bilangan itu di hari-hari yang lain. Hadil iddah, maka jumlah bilangan ini tasduku, cocok, sesuai, bisa diperuntukkan padanya, maka namustamian wa mutafarriqan, bagi orang yang menyaur hutang puasanya secara terkumpul, mustami'an. Jadi sederet, utangnya 7 hari, utangnya 6 hari puasa, dikumpulkan dalam satu kesempatan. Au mutafarriqan, atau juga berpisah-pisah. 6 hari, 2 hari, ya, seminggu ini, besok minggu depan 2 hari lagi, berikutnya sehari-sehari. Ini semua bisa masuk teranggap dalam ayat itu. Min kulli wahidin minhuma iddah, masing-masingnya baik terkumpul menjadi satu hari ataukah terpisah-pisah padanya, maka itu adalah juga termasuk terhitung sejumlah bilangan itu di hari-hari yang lain. Terpisah ataukah tergabung sama saja tidak masalah, yang penting disaur sejumlah bilangan itu. Kalau gampangnya orang punya utang 5.000 mau langsung bayar 5.000 ya bagus. Jadi kalau mau ini adanya 1.000 dulu, dia 3.000 semampunya, yang penting dia tidak ya, bermaksud ya, lari dari utangnya, ya sampaikan semampunya. Tetap dianggap nyawar utang, mau terpisah-pisah, mau sendiri, gabung, itu gampangannya. Wal bara'atul asliyah, dan ini juga terhitung terlepas dari tanggung jawab. Yang penting asal sudah sebilangan itu, 7 ya 7, 6 dibayar 6, 5 dibayar 5, apakah langsung bergandeng ataukah berpisah, sama saja. Dan yang kedua yang dijadikan dalil sebagian termasuk pendapat jumhur, yaitu bahwasannya boleh mengakhirkan qada Ramadan adalah hadis Ibnu Umar, qada Ramadan in syaa farraqa wa in syaa taba. Disebutkan sebuah hadis dari Rasulullah bersabda, mengqada Ramadan itu jika dia mau silahkan dipisah, dan jika mau silahkan dia jadikan berurutan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, namun sejumlah ulama di sana menyebutnya bahwasanya ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, di dalam sanadnya terdapat Sufyan bin Bishr, wa qad dha'afahu ba'dhum. Kata Muhammad Siddiq Hasan Khan, dia menyebutkan dalam hadis ini, hadis riwayat Ad-Daruqutni, hadis Ibnu Umar, di dalam sanadnya terdapat Sufyan bin Bishr, dan dia telah dilemahkan oleh sejumlah ulama. Dan yang ketiga yang dijadikan dalil mereka adalah Afar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, la ba'sa ayyufarraq, tidak mengapa untuk dipisah-pisah hutang puasa itu. Liqauli ta'ala, kemudian berdalil dengan ayat tadi, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Dan atsar Ibnu Abbas ini sahih. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya secara mu'allak. Mu'allakan atau disebutkan, afwan, qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, dirujuk lagi kata-kata saya tadi dalam sahih Bukhari. Yang jelas Imam Bukhari berkata, qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, berkata Ibnu Abbas, demikian-demikian. Secara mu'allak, apa artinya mu'allak? Seorang perawi kalau mengatakan qala fulan, berkata fulan, tanpa silsilah sanad yang nyambung, itu namanya mu'allak. Jadi qala al-Bukhari, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Imam Bukhari tidak bertemu dengan Ibnu Abbas. Terselang di jaraknya itu berapa perawi. Maka demikian disebut mu'allak. Akan tapi ini sahih sebagaimana disebutkan, disambung dalam seingat kami Sunan Ad-Darimi, lainnya tersambung, maka sahih. Taib. Sebenarnya hal ini disebutkan. Kemudian maka sebagaimana tadi mazhab jumhur ulama, dan ini yang benar, bolehnya mengakhirkan puasa hutang Ramadan. Akan tetapi yusannu qada Ramadan fauran mutatabian, disunnahkan untuk mengqada puasa Ramadan tadi secara berturutan. 7 hari ya 7 hari langsung, 6 hari ya 6 hari langsung, fauran mutatabian. Apa maksudnya faur? Yaitu tidak diundur-undur ke belakang. Dan demikian pula juga berurutan, tidak dipisah-pisah. Ini sunnahnya. Tapi kalau taib ingin dipisah-pisah, utang 6 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, dan satunya besok, bahkan sampai Syakban, atau kok sebelum Syakban, mendekati sana, jika luang waktunya, maka ini boleh. Tapi sunnahnya disukai untuk lebih cepat dan berturutan. Kenapa? Li'annahu asra'u ilal khairat wal amal. Yang pertama karena dia lebih cepat bersegera dalam kebaikan. Padahal ayat-ayatnya banyak. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Ini dan itu. Demikian dalam hadis badiru bil amal fitanan kita ilal mudlim. Bersegeralah kalian beramal. Imam Nawawi membuat bab dalam Riyadhus Shalihin, bab apa? Al-mubadarah fil khairat, al-mubadarah fil khairat gitu ya. Atau al-mubadarah fil khairat atau yang semakna ini. Bersegera dalam menjalankan kebaikan. Demikian pula yang kedua, wa annahu ahwatu fi ibra'i dhimmah. Ahwat bukan akhwat ya. Ini nanti enggak keliru. Nanti ini jangan ada yang ngantuk nanti. Oh, yang kedua ini ahwat bukan akhwat nih. Ahwat fi ibra'i dhimmah. Yaitu dia lebih berhati-hati, lebih selamat, ihtiyat dalam melepaskan tanggungan, melepaskan hutang puasa. Orang kalau punya utang, bayarnya lebih cepat dan langsung, tidak di sedikit-sedikit jika mampu, itu lebih selamat. Kenapa? Wal insan la yadri ma yahduthu lah, karena seseorang tidak tahu apa yang terjadi besok. Mungkinlah nantilah, insyaallah ternyata dia tertimpa sakit, masyaallah afiyah, selamat, tidak bisa menyawar Ramadan. Atau terus kesibukan ini dan itu, lupa, atau yang lainnya. Dan lebih-lebih, demikian pula, kita tambahkan di sana juga, itu lebih ashal, mungkin bisa kita tambahkan ini, lebih mudah bagi jiwa. Kenapa? Karena orang kalau belum lama dari masa-masa puasa Ramadan, ya, selang dia sedikit sunnah, kemudian lanjutkan, lebih enteng. Nanti sudah jauh lama, apalagi dia nggak biasa puasa sunnah, paling tidaknya 3 hari tiap bulan, itu sudah masya Allah, itu puasanya Rasulullah itu, puasa 3 hari tiap bulan. Ka'annahu siyamu dahr, seakan-akan puasa sepanjang masa. Karena al-hasanah bi asyri amsaliyah, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kalinya, 3 hari seperti 30 hari. Dan demikian Rasulullah biasa, apakah di awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan, la yubali, beliau tidak mempedulikannya. Namun sunnah bisa dengan ayyamul bidh, hari-hari bulan purnama yaitu 14, 15, 16 dan semisalnya. Kemudian demikian pula disunnahkan demikian segera, disegerakan karena itu aqrabu ila musyabatil ada, dan berturutan karena itu lebih mirip dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan berturutan. Sehari puasa, berikutnya hari puasa, hari berikutnya juga puasa terus. Maka ketika kita nyaur, demikian pula itu lebih mirip dengan ada Ramadan. Maka ini semua karena alasan-alasan ini, maka disebutkan lebih disunnahkan untuk disegerakan dan digabungkan selama seorang mampu. Tapi kalau mau dipisah dan diakhirkan, boleh tidak? Boleh, tadi sudah. Yang berikutnya berkaitan tentang masailul qada. Bukan qada wal qadar ya, tapi qada puasa, qada usawm. Illa idha baqiya min sya'ban qadra ma alaihi fayajibu alaihi tatabu' lidhiqil waqt. Kecuali jika hanya tersisa bulan Syaban sejumlah hutang puasa yang dia tanggung, maka ketika itulah wajib baginya untuk puasa dengan tatabuk, berturutan langsung diborong. Kenapa? Lidhikil waktu, karena sudah mepet waktunya. Nah, maka demikian ini, Syaban itu bulan sebelum Ramadan. Ya, kita hafalkan lagi besok kemarin yang sudah disebutkan ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sya'ban bulan paling akhir, habis Ramadan masih ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Sya'ban juga paling akhir dan dia punya utang apa banyak, maka seketika itu pula dia harus segera ya, dan wajib jadi hukumnya tadabbur, menyegerakan kalau memang tinggal sisa sejumlah dengan hutang puasa dia. Paham ya? Insyaallah yang demikian. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala kana yakunu alayya shaumu min ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi sya'ban wa dzalika lima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu aku memiliki hutang tanggungan puasa dari bulan Ramadan dan aku tidak mampu, belum mampu mengqadanya kecuali sampai di bulan Syaban. Dan yang demikian karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis dari hadis ini sahih muttafaqun alaih, Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya, diambil sejumlah banyak faedah dan kita tidak panjang lebarkan di situ, termasuk hadis ini menguatkan pendapat yang pertama tadi, ya juzu ta'khir, boleh mengakhirkan Ramadan. Kenapa ini? Seandainya itu tidak boleh diakhirkan, Rasulullah kok membiarkan istrinya apa? Mengakhirkan qadha sampai Syakban. Bahkan juga Aisyah mengatakan limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya karena sebab mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semisal. Maka tidak mengapa. Dan seorang wanita demikian qadha dan seterusnya memperhatikan tetap kondisi dan perihal suaminya. Apalagi puasa sunnah. Tidaklah puasa sunnah itu dilakukan illa biizni zaujiha, kecuali dengan seizin suaminya. Dan seterusnya. Qala al-Hafidz berkaitan tentang bab ini, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa yu'khadhu min hirsiha ala dhalika fi Sya'ban annahu la yajuzu ta'khirul qada hatta yadkhula Ramadan akhar. Diambil di sini dalil bersamaan dengan antusiasnya Taib Aisyah untuk mengqada, tidak diperbolehkan mengakhirkan qada puasa Ramadan sampai masuk ke Ramadan berikutnya. Karena Aisyah semangat langsung harus ini Ramadan, apa Syakban. Sudah bulan terakhir dari bulan Ramadan. Ini bulan Syakban. Dan ini sekali lagi saya tekankan pentingnya umat Islam itu menghafalkan bulan-bulan Islam. Dari kecil hafalnya Februari, Maret plus sampai tadi 14 Februari, 14 April 14 atau 25 ini dan itu, tapi tidak hafal ini. Akibatnya kaget. Loh, ini sudah Ramadan kurang seminggu toh. Loh, utang saya 12 hari. Bingung. Tapi kalau ingat oh ini Rajab. Bentar lagi Syakban. Nah, ini sudah Syakban ini. Utang saya berapa? Perhatian karena ingat dan tahu bulan-bulan Islam. Dan ini musibah. Dan hendaknya kita bersemangat. Kalau ahlus sunnah, ahlul hadis yang mempelajari hadis dari Rasulullah SAW saja tidak semangat dan tidak menjaga syiar-syiar Allah ini. Disebutkan dalam ayat, as-sanatu itsna asyara syahran fi kitabillah. Setahun itu 12 bulan dalam kitab Allah. Kita tidak semangat, apalagi muslim yang lain. Yang tidak pernah buka hadis, yang tidak pernah ini. Siapa lagi yang mau kita jaga ki? Untuk menghafal, mengenali, bahkan mengagungkan syiar-syiar Allah dengan nama bulan-bulan Islam kalau bukan ahli sunnah, maka biasakan. Alhamdulillah sebagian sekolah sekolah Islam sudah menyebutkan bulan-bulan dengan bulan Islam, insyaallah khair. Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah, la yajuzu ta'khiruhu ila Ramadan akhar min ghairi udhrin. Ibnu Qudamah berkata tentang hadis Aisyah tadi, tidak diperbolehkan mengakhirkan qada Ramadan tanpa udzur. Li anna Aisyah radhiyallahu anha lam tuakhirhu ila dzalik walau amkanaha la akharathu. Wa li anna shaum ibadah mutaqarrirah atau mutaqarrarah, falam yajuz ta'khiruhu an tsaniyah ka shalatil mafruḍah. Dan yang pertama sama, tidak jauh beda dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan tambahan dari Ibnu Qudamah, bahwasanya puasa itu ibadah yang berulang. Sehingga tidak boleh mengakhirkan waktu yang pertama sampai dijumpai waktu yang berikutnya. Seperti sholat-sholat wajib tanpa udur. Dia tidak punya udur karena hamil, karena menyusui, atau mungkin yang lainnya. Tanpa udur sakit. Kok ditunda-tunda sampai ketemu Ramadan yang berikutnya. Menunda-nunda sholat. Dan ini bahkan diancam kalau sholat. Tilka sholatul munafik diancam ketika mengakhirkan sampai akhir waktu. Sholat duhur sudah mau adzan asar baru, asar sudah mau bahkan gelap baru. Tilka sholatul munafik disebutkan demikian. Apalagi kalau sampai benar-benar lewat waktunya. Maka demikian sebagaimana sholat mafruh atau sholat wajib, maka demikian puasa Ramadan ada waktunya. Setahun inilah jatah untuk mengqadha. Jangan diakhirkan sampai waktu berikutnya. Masail berikutnya dari qadha adalah ta'khirul qada hatta dakhala Ramadan at-tali la yakhlu min halain. Mengakhirkan qada puasa Ramadan sampai menuju ke Ramadan berikutnya itu tidak lepas dari dua keadaan. Seorang kok sampai setahun belum sempat mengqada puasa, itu tidak lepas dari dua keadaan. Al-ula yang pertama ayyakuna li udhrin. Yang pertama karena dia memang punya udhur. Sehingga tidak bisa sampai mengkodok sudah setahun ada kesempatan. Tapi memang tidak bisa. Ada punya udhur. Fahadha la itma alaihi fit ta'khir li'annahu ma'dzur. Karena ini maka orang yang demikian tidak ada dosa atasnya dalam mengakhirkan qada'nya. Karena dia punya uzur, walaisa 'alaihi illal qada'u faqat, dan tidak ada dia kewajiban kecuali hanya mengqada'nya saja. Meskipun sudah ketemu Ramadan yang berikutnya, tambahkan tahun kemarin punya utang segini, ya sekian segini. Tambahkan fa yaqdi 'adadal ayyami allati aftaraha, dan dia mengqada' jumlah bilangan hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya. Kama law kana maridan wastamarra bil marad hatta daqala ramadan at-tali, sebagaimana telah tadi dan Syekh menyebutkan, yaitu sebagaimana contohnya seorang yang sakit ketika Ramadan punya utang puasa, dia harus mengqadha, ternyata sakitnya berlanjut dan dia sangka bakal sembuh, ternyata kok berlanjut sampai setahun misalnya demikian, maka boleh dia ini udzur untuk mengqadhanya. Dan demikian pula termasuk alas sahih menurut pendapat yang sahih. Demikian pula bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui, demikian pula yang rajih dia adalah yaitu sebagaimana orang yang sakit mengkodok di kesempatan yang lain, mengkodok di kesempatan hari yang lain. Dan di sana sebagaimana kalau kita disebutkan, di sana ada beberapa akwal, beberapa pendapat di antara ulama rahimahullah taala, dan panjangnya permasalahan ini sampai ada 5 qaul di sana tentang wanita yang hamil dan menyusui. Ada yang menyatakan qadha' saja tidak perlu fidyah, ada yang menyatakan fidyah saja tidak perlu qadha', ada yang qadha' disertai dengan fidyah, ada yang memisahkan kalau ini khawatir tentang anaknya maka begini, kalau ini khawatir karena keadaan dirinya maka begini, dan seterusnya. Kalau dirinya khawatir sakit, oh saya enggak kuat, maka khawatirkan dirinya, maka begini qadha' misalnya. Dan demikian mengkhawatirkan janinnya atau mengkhawatirkan anak yang disusunya, kalau saya enggak makan anak saya susunya tidak bisa keluar dan semisalnya, sehingga anak saya nanti bagaimana, mengkhawatirkan anaknya maka begini, maka ada permasalahan ini dan itu. Namun yang rajih sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, dia sebagaimana orang yang terkena halangan al-ajzut tariq, orang yang terkena halangan insidental sementara, bukan al-ajzud da'im, bukan orang yang terkena halangan seterusnya seperti orang sepuh, kakek-kakek, nenek-nenek. Tidak bisa dikodok tahun depan, tambah depan, tambah depan, tambah sepuh, tambah lemes, tambah tidak bisa. Tidak bisa mungkin balik lagi dari masa tua ke masa muda lagi, tambah kuat lagi, tidak mungkin. Maka mereka membayar fidyah. Adapun orang-orang yang terkena halangan, sakit tipes, sakit demam berdarah, menyusui, hamil, dan mungkin besok kemudian ada kesempatan lagi untuk mengkodoknya, maka yang demikian dia cukup mengkodoknya fi ayyamin ukhra, fa iddatu min ayyamin ukhra. Dia cukup mengkodoknya dia di kesempatan yang lain. Kemudian kalau disebutkan seperti kemarin, ada yang baru hamil, setelah itu menyusui juga. Kemudian menyusui, itu kan 2 tahun ya, 2 tahun, belum sampai nyaur sudah hamil lagi, Masya Allah subur ini. Terlalu semangatnya mencontoh, atau seperti Rasulullah berbangga, ini mukatsirun bikum, aku besok itu akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang banyak, dengan banyaknya jumlah kalian. Dan disunahkan untuk menikahi wanita yang walu dan wadud, yang penyayang tapi juga banyak anak, ya, untuk ini dan itu, mencetak generasi yang saleh, inilah tentunya berusaha melahirkan ini dan itu. Tapi juga jangan lupa di sana juga ada hak yang lain, buat ya perhatian, diberikan kesempatan istrinya. Rasulullah SAW dengan Aisyah sudah mau Syaban, ya, diberi kesempatan. Syaban dah dikodok. Orang kalau sudah baru selesai menyusui, sudah selesai ambekan, bok sudah diberi kesempatan dulu biar bisa mengkodok. Pengertian juga lah. Boleh misalnya sebulan, dua bulan, dah silakan hamil lagi. Absyir. Dan itu ibadah, sunnah. Dan boleh, bukan berarti membatasi keturunan. Di sana disebutkan oleh para ulama, sebagian yang menyebutkan pembahasan para ulama tentang hukumnya, apakah haram ataukah makruh. Mereka mengkonsumsikan perkara yang ini haram, tidak dibolehkan. Namun bukan berarti tidak dibolehkan menjarai atau yang semisalnya. Itu bukan membatasi. Dan yang semisal ini sebenarnya menyebutkan demikian. Dan kalaupun seseorang wanita sudah berusaha sekuatnya, tetap belum tersahur hutangnya Ramadan lalu, saya hutang sekian, ini sekian, banyaknya anak itu insya Allah akan besok bisa mempuasakan si ibunya juga. Kalaupun sampai meninggalnya masih punya utang banyak. Dan nanti akan ada pembahasan insya Allah tentang puasanya ahli waris, mempuasakan keluarganya. Itulah diantara manfaatnya anak-anak yang saleh, ya, bermanfaat di dunia dan di akhirat kepada orang tuanya. Kemudian disebutkan di sini, orang yang mengakhirkan qada dengan udur, ini keadaan yang pertama. Mengakhirkan Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya, tapi karena udur. Ya. Maka di sana, di sini tidak ada dosa atasnya, dia cukup mengqadanya saja. Keadaan kedua, al-halu tsaniyah, keadaan kedua adalah ayyakuna biduni udzur. Seseorang ketemu Ramadan berikutnya tanpa udzur. Fa hadza athim bi ta'khiril qada'i biduni udzur. Ini adalah orang berdosa karena mengakhirkan mengqada puasa hutang puasa Ramadan tanpa udzur. Yajibu 'alaihi taubah, wajib atasnya bertobat. Walakin ikhtalafu hal yajibu 'alaihi al-qada' wal kafarah. Tapi para ulama berbeda pendapat apakah wajib dia mengqada beserta membayar fidyahnya atau bagaimana. Ada tiga pendapat. Pendapat yang terakhir ini sedikit hanya Qatadah dan Abu Sa'id, tapi dua pendapat yang pertama kuat. Yang pertama pendapat jumhur, alaihil qada wal kafarah, dia wajib mengqada puasanya, wal kafarah, dan juga membayar fidyah, memberi makan seorang miskin ganti sehari dia tidak puasanya. Hadza madzhabul jumhur, inilah pendapat jumhur. Orang yang tanpa udzur, dia punya utang puasa, ketemu sampai Ramadan berikutnya, utang puasa apakah 4 hari, 5 hari, dia tidak punya udzur. Senang sampai ketemu Ramadan berikutnya. Menyepelekan. Maka yang demikian ini dia wajib mengqadha dan wajib membayar kafarah, ini pendapat yang pertama. Pendapat jumhur ulama, ini pendapat a'immatul arba'ah, 4 imam mazhab kecuali Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Imam Malik rahimahumullah. Wastadallu, dan mereka berdalil bi anna dzalika qad warada an ba'd as-sahabah. Mereka berdalil dengan perbuatan sahabat, bahwasanya sebagian sahabat melakukan itu sebagaimana Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Dan ini sahih dari Ibnu Abbas, dan apa yang disebutkan saya sebutkan tadi dari perbuatan Ibnu Abbas dari Sunan Ad-Darimi itu yang ini, ya. Ibnu Abbas sahih, dan juga Abu Hurairah sebagaimana disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi pada jilid kedua. Memang dilakukan sahabat di samping, yaitu apa, atau bukan dilakukan sahabat, yakni difatwakan atau diucapkan yang demikian oleh sahabat, bahwasanya orang yang mengakhirkan Ramadan sampai ketemu berikutnya, dia di samping harus mengqadha hutang puasanya, tapi dia juga harus membayar fidyah. Ini dari Abu Hurairah dan juga Ibnu Abbas yang demikian. Pendapat jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad. Pendapat yang kedua, alaihil qadha faqat, dia hanya wajib mengqadha puasanya saja tanpa harus membayar fidyah. Dan yang berpendapat pendapat ini adalah Abu Hanifah, dan ini yang dirajikan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Ibnu Hazm, Al-Imam Syaukani, Al-Wadi'i, Syekh Nusaymin rahimahumullah jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semua. Ini pendapat yang kedua. Dan kemudian pendapat yang ketiga, atau pendapat yang kedua ini, mereka berdalil, wastadallu, mereka berdalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan orang yang taib berhalangan puasa Ramadan kecuali untuk mengqadanya saja. Tidak disebutkan yang lain. Lam yadhkur al-it'am, Allah tidak mewajibkan memberi fidyah dan yang lain. Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Gantinya itu hanya iddatun min ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain disebutkan di sana. Tidak ada di sana disebutkan ya it'am, ya, dan semisalnya. Ini pendapat yang kedua. Dan inilah yang rajih insyaAllah. Dan pendapat yang ketiga, hanya berpandangan alaihi kafarah, cukup membayar fidyah tanpa mengqadha puasanya. Dan ini hanya diucapkan oleh Sa'id bin Jubair dan Qatadah. Yang rajih pendapat yang kedua, wallahu alam, ya, yang dirojikan Imam Bukhari, ya, dan Abu Hanifah di sana, bahwasannya itulah yang sesuai dengan zahir Al-Quran. Allah hanya menyebutkan perkara iddatun min ayyamin ukhar, mengqada sejumlah bilangan puasanya di hari-hari yang lain. Dan Allah tidak menyebutkan kewajiban membayar fidyah atau it'am. Wala nalzamu ibadallah bima lam yalzamhumullahu bih. Maka kita tidak mewajibkan kepada orang-orang apa-apa yang tidak Allah wajibkan. Ya, cukup dengan itu selesai. Dan adapun yang diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas dan Abu Hurairah, ini mungkin kata Syekh Utsaimin, ayuhmal ala sabilil istihbab, dibawa pada kemungkinan istihbab, disukainya, disunnahkannya. La ala sabilil wujub, bukan di sisi diwajibkannya. Jadi dia taib, kalau dulu pernah seseorang mengakhirkan punya utang puasa sampai ketemu Ramadan berikutnya, ya, dia usahakan, ya, dia berapa banyak, ya, dia tidak puasa, dia mungkin karena sedang bepergian jauh 3 hari, dia ragu 2 atau 3, sudahlah ambil 3, dia perkirakan semampunya, kemudian dia ambil qada tersebut. Ini yang wajib dia mengqada. Adapun memberi fidyah, yaitu memberi makan 3 orang miskin, ya, maka sejumlah dengan 3 hari tersebut, maka ini sunnah saja. Idhaqtaqal insan, jika seorang tidak berhati-hati, wa'ata'ama'an kuliyawmin miskinan, dan dia memberi makan seorang miskin sebagai ganti 1 hari dia tidak puasa tadi, kana dhalika hasanan, ini juga baik, kata Syekh Utsaimin. Ini sebagai, ya, atau apa, sebagaimana dalam fatwa Islam soal wa jawab, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah dan juga Ibn Abbas. Demikian masail qada yang berikutnya, kadzalika man aftara amdan bil akli wasyurbi hari Ramadan, orang yang sengaja makan minum di siang bolong bulan Ramadan, fasai anna alil qada faqat, yang sahih dia wajib mengqada saja, walaisa li kafarah, dan tidak ada kafarah atasnya. Maka sebagaimana tadi kita sebut, kalau seorang dulu, itu di masa seseorang belum dapat hidayah misalnya, dia lahirnya Islam, tahu kalau Ramadan itu wajib puasa, tidak mau berpuasa dosa. Namun dia dengan teman-temannya dan yang lainnya, ya, di masa mudanya tidak berpuasa tadi, dari baligh-nya umur 16 tahun misalnya atau 17 tahun sampai 4 tahun dia tidak puasa, ya qada 4 bulan. Ini yang demikian ini, dan berbeda dengan waktu salat. Berbeda dengan salat, ya, kalau salat itu tidak diqada, tidak ada qada. Ya. Sholat seseorang dulu sholatnya bolong-bolong dan yang lainnya, sekarang tahu sholat itu wajib, dia bertobat dan tidak akan lagi kelewatan satu sholat pun dalam sholat 5 waktu. Sudah Allah kurangi banyak dari 50 waktu sholat sehari semalam, dikurangi sampai tinggal 5, diberi banyak nikmat, kok saya kok tidak melakukannya. Dia bertobat terus sholat 5 waktu, tapi tidak perlu mengqada yang lalu-lalu, tobat nasuha cukup. Kunna nu'maru biqada'i siyam wala nu'maru biqada'i salat, kata Aisyah, kami dulu diperintah untuk mengqada' puasa, namun kami tidak pernah diperintah mengqada' salat kami, salat-salat kami. Baik. Wattafaqa ahlul ilm annahu qad irtakaba kabirah min al-kaba'ir yajibu alayhi taubah, dan hendaknya diketahui para ulama bersepakat orang yang melakukan demikian, baik, aftar, kalau tadi mengakhirkan, ya, utang puasanya tidak sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya, demikian pula orang yang bukan, yaitu dalam masalah qada, dalam masalah puasa Ramadan saja dia tidak puasa. Ini tadi, itulah salah satu dosa di antara dosa-dosa besar, ya, melanggar rukun Islam. Dan demikian ini adalah yajib wali taubah, wajib atasnya taubat nasuha dan mengqadanya. Masalah yang terakhir dalam masalah qada yang bisa kami sebutkan adalah yajuzu tanaqqul bisawmi qabla al-qada. Boleh untuk seseorang puasa sunnah qabla al-qada, sebelum dia melaksanakan puasa-puasa wajib. In kanal waqtu muttasi'un, selama waktunya longgar. Wa taqdimul qada'i afdal, akan tetapi mendahulukan mengqada puasa yang wajib sebelum melakukan puasa-puasa sunnah itu afdal, lebih utama. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Mumti'. Wakilah, dan bahkan ada yang mengatakan sebagian Syafi'iyah seingat kami, yakrahu liman alaihi qada Ramadan ayatatawwa'u bisawm, kurang disukai, yukrah, tidak disukai orang yang berpuasa sunnah sementara dia belum lunas puasa atau hutang Ramadannya tidak disukai. Dia punya utang ke orang 500 ribu belum disahur, kok sudah bagi-bagi duit 1 juta, 2 juta ke orang-orang ini. Tapi tentunya ada perbedaan di sana. Namun sekedar untuk menggampangkan permasalahan. Seharusnya. Dan Allah lebih menyukai ibadah-ibadah yang wajib. Sebagaimana dalam hadis apa? Qudsi. Man azali waliyan faqad. Man azali waliyan faqad. Man azali waliyan. Dalam hadis yang lain sebutkan. Man azali waliyan. Siapa yang menyakiti. Siapa yang memusuhi waliku. Man azali waliyan. Siapa yang memusuhi waliku. Fakat adzan tuhu bil harb, maka aku mengumumkan peperangan dengannya, dan seterusnya sampai disebutnya tidak ada suatu hal yang lebih aku cintai, ya, mimma qtaratu alaih, daripada ibadah wajib yang aku wajibkan atasnya. Setelah itu baru ibadah-ibadah sunnah. Maka demikian. Adapun yang berikutnya adalah masail fidyah, masalah fidyah. Kalau tadi adalah masalah-masalah mengqadha, sekarang adalah masalah-masalah fidyah, masalah membayar makan. Memberi makan orang miskin. Yang pertama adalah yang paling berat, masalah kafarah ataupun ini fidyah ini adalah kafaratul mughallabah, adalah kafarah yang paling berat, yaitu jimaknya orang di siang hari bulan Ramadan. Berhubungan suami istri, berhubungan badannya jima di siang hari bulan Ramadan, sebagaimana antum ketahui dalam hadis muttafaqun alaih, seorang sahabat datang dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, halaktu, aku celaka, aku celaka. Wa ma ahlakak, dan apa yang membinasakanmu, kata Rasulullah SAW. Waqa'tu fi imra'ati fi nahari Ramadhan, aku menimpai istriku di siang hari bulan Ramadhan, aku menggalui istriku di siang hari bulan Ramadhan. Maka Rasulullah bertanya, alaika raqabah tu'tikuha, apa engkau memiliki atihallaka min raqabatin tu'tikuha, kama qala Rasulullah SAW. Apakah engkau memiliki budak yang kau bebaskan, bisa kau bebaskan? Lah, dia katakan tidak. Taib wal tastati an tasuma taib syahraini mutatabi'ain, dan apakah kau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Tidak boleh bolong. Bolong satu baleni dari awal. 2 bulan berturut-turut. Ini kafara denda yang paling berat, paling besar. Dan jika tidak mampu, dia mengatakan lah, tidak sanggup. Dan ditanyakan, fal, dan apakah engkau memiliki sesuatu untuk bisa diberi makan? Sittina fal laka ta'am sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Tidak. Dia tidak menyatakan tidak mampu, dan seterusnya sampai al-hadis, sampai Rasulullah di akhir cerita tertawa, ya, karena memang ketidakmampuan orang tersebut, ya. Dan ternyata selain diberi rukhsah, dia malah yang dapat sedekahnya, ya. Nanti di akhir hadis muttafaqun alaih ada sekeranjang, sekeronjot kurma di situ, dan disedekahkan kepada dia dan keluarganya, yang paling miskin. Tapi syahidnya di sini, bahwasanya kafarah mughallabah adalah idqu raqabah, membebaskan budak. Dan budak jangan disangka ini yang pertama, ini ajaran taib atau semata-mata ini adalah dari syariat Nabi Muhammad SAW saja. Umat-umat yang dahulu, zaman Fir'aun, zaman Musa, Bani Israel, dan sebelum-sebelumnya juga ada yang namanya perbudakan. Dan perbudakan itu ada karena ada kesyirikan. Dan demikian bukan mustahil itu ada lagi sampai tegaknya di kiamat. Bukan mustahil, sekarang tidak ada perbudakan. Ada peperangan, ada tawanan orang-orang musyrik, dan mereka lah menjadi budak-budak. Yang demikian disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, ketika mereka tidak mau menjadi hamba-hamba Allah, membudakkan diri, memperbudak diri kepada Allah, maka mereka harus menjadi budak-budaknya, budaknya Allah, harus menjadi hambanya, hambanya Allah, Abdullah, yaitu kaum muslimin. Dan disebutkan yang demikian, bebaskan budak. Jadi bukan suatu yang mustahil, ya. Tiba-tiba kok ada perangan, kok sama Amerika tiba-tiba ada perang, ada tawanannya, langsung ada budaknya. Ya, gitu. Tapi tidak boleh mengharap-harap perang, tidak boleh mengharap-harap perang, ya. Sekalipun seberapapun besar fadilah, ya, mereka saudara-saudara kita yang telah berjihad, fadilah jihad luar biasa besar. Seharusnya seseorang iri dengan yang demikian, fadilah jihad begitu besar. Akan tetapi demikian tidak boleh seseorang mengharap-harap bertemu musuh, berharap-harap datangnya peperangan, dan seterusnya. Taib, maka di sana idku raqabah, adanya idku raqabah ini membebaskan apa namanya raqabah. Tapi juga perlu diingatkan ya, disebutkan dalam hadis ya, man mata, barang siapa yang meninggal dan belum pernah terbetik dalam hatinya untuk mati syahid, bahwa mata ala syu'abin nifaq, maka dia meninggal di atas salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Maka berbeda ya, seseorang masya Allah mengetahui keutamaan syahadah dan seterusnya, berbeda dengan mengharap-harap adanya peperangan, berbeda. Kafaratul mughallabah, yang pertama membebaskan budak. Fa illam yajid, kalau tidak mampu dia, bi an kana laisa lahu mal, tidak punya harta atau tidak punya sesuatu, tidak dapat dipunya budak, atau tidak punya duit untuk membebaskan budak, atau tidak punya budak itu sendiri. Fa innahu yasumu syahrain mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, wajib alaihi it'amu 60 miskina, jika dia tidak mampu wajib untuk memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Kenapa? Karena 2 bulan puasa itu berapa hari? 60. Kurang lebih. Maka memberi makan 60 orang miskin. Baik. Ini kafarah mughalladhah. Dan tidak kita perlu panjang, karena sebenarnya pembahasan kafarah mughalladhah ini panjang kalau mau kita perdalam. Ya. Bisa dilihat dalam syarah-syarah Umdatul Ahkam dan Bulughul Maram, masyaallah, tentang ini. Apakah baik istrinya itu juga kena kafarah ini? Apa suaminya saja? Apa demikian pula kalau seorang tidak mampu itu ditunda besok, kalau mampu harus bayar, atau gugur saat itu juga? Atau demikian pula kalau seseorang itu sebelum menjimai istrinya di bulan Ramadan makan minum dulu terus batal, baru setelah makan minum baru menjimai istrinya, nah itu juga kena kafarah. Atau yang pertama kali jima itu saja yang kena. Banyak permasalahan di sana, tapi insya Allah ini enggak ada ya. Enggak ada yang begini insyaallah. Enggak ada yang jima di siang hari bulan Ramadan insyaallah. Kita tutup sampai di situ. Dan kalau membahas itu nanti enggak selesai besok. La tajibul kafara ala man jama'a wa huwa sha'im fi qada'i Ramadan li adami hurmatiz zaman. Dan tidak diwajibkan kafarah bagi orang yang menjimai istrinya, berjima atau melakukan aljima, hubungan badan tadi, huwa sha'im, dalam keadaan dia puasa ketika mengqada' Ramadan. Jadi berbeda ketika di bulan Ramadan dengan ketika melakukannya saat qada di bulan Ramadan. Sebagian mengkiaskan, lah kan sama. Ini Ramadannya itu mengqada puasa Ramadannya dan sama-sama jima. Berbeda. Kenapa? Li adami hurmatiz zaman. Karena memang zaman Ramadan itu dibedakan di sana. Berbeda dan tidak bisa dikiaskan dengan bulan-bulan yang lain. Pelanggaran di bulan tersebut. Berikutnya berkaitan tentang masalah fidyah atau kafarah. Disebut kafarah dan disebut juga fidyah, disebut juga it'am, pemberian makan. Tajibu al-fidyatu aidan bil ittifaq. Dan sebagian menukilkan wajib fidyah dengan kesepakatan, alal marid alladzi la yurja bara'uh, terhadap orang yang sakit yang tidak atau sulit diharapkan sembuhnya. Sakit yang permanen atau sakit yang belum dijumpai obatnya atau sakit yang kronis yang sulit sembuhnya. Sebagian menukilkan ini kesepakatan mereka cukup membayar fidyah. Namun yang sahih di sana ada khilaf. Namun memang ini yang sahih. Bahwasanya cukup mereka membayar fidyah. Di adami wujubi shaum alaihi, karena mereka tidak wajib puasa karena memang tidak mampu. Ya. Orang yang sakit ini seperti sakit tadi. Sakit lumpuh terus misalnya, atau gula yang akut yang terus menerus. Ya. Atau yang turunan sulit sembuhnya dan yang sampai parah, demikian pula sakit ya, yang misalnya demikian pula kakek nenek yang tua renta ya, tidak mungkin bisa mengkodok di hari-hari yang lain, maka cukup bagi mereka membayar fidyah kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Kemudian di antara permasalahan yang penting dalam bab ini adalah yaitu kaifiyatu al-it'am, bagaimana cara memberinya fidyah, memberi makan. Ini juga penting. Kaifiyatul it'am lahu kaifiyatan. Syekh Muhammad menyebutkan pemberian makan, pemberian fidyah ini punya dua macam cara. Al-ula, yang pertama, ayasna atau aman. Seseorang ini membuat makanan, fayada'u ilaihil masakin, dan dia mengundang orang-orang miskin ke tempatnya. Bihasabil ayyamin lati alaih, sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak puasa. Kalau dia 7 hari tidak puasa, dia sudah buat makanan untuk 7 orang miskin. undang tetangganya, oh Pak Fulan, undang tukang becak itu yang di sana, undang ini, 7 orang diundang makan ke rumahnya. 7 orang miskin, sejumlah dengan apa? Hari-hari yang dia miliki. Kama kana Anas ibn Malik yaf'aluhu radhiyallahu anhu lamma kabura. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, membuatkan makanan dan undang dan dibagikan kepada orang-orang miskin tadi. Ketika Anas bin Malik sudah betul-betul tua dan dia adalah seorang sahabat yang termasuk sisa-sisa sahabat yang masih hidup karena umurnya yang sangat panjang, atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillah ya, mendoakan umurnya panjang, banyak anaknya, dan sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak anaknya dan panjang umurnya, dan menjumpai masa-masa penguasa-penguasa bengis seperti Hajjaj bin Yusuf. Dan banyak orang bertanya, minta nasihat, gimana kalau kita berontak, ini penguasa ini kejam sekali. Kalau zaman sekarang mungkin putus listrik 24 jam, protes demo semua langsung ke bundaran mungkin ya. Atau ke istana negara, 24 jam. Dulu, padahal baru listrik mati 24 jam, air mungkin mati 6 jam. Dulu ini sampai membunuh rakyatnya, masyarakatnya, bahkan bukan hanya rakyat biasa, ulama itu dibunuh, ditumpuk di samping Ka'bah. Katanya dia ditumpuk, ditaruh tikar di atasnya, kemudian duduk di atasnya. Ini Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik menasihati hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap mendengar dan taat dan tidak memberontak, mentaati selama itu dalam perkara taat dan tidak ditaati selama itu maksiat. Namun jangan diberontak. Selama dia seorang muslim, tidak boleh diberontak, kecuali akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Dan ini banyak yang tidak diketahui, sebagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan ya. Wa may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira, siapa hidup lama di antara kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka Rasulullah pesankan hal-hal penting, fa'alaikum bisunnati ya sunnatil khulafa'ir rasulil mahdiyyin. Dan sebelumnya Rasulullah menyebutkan isma' wa ati', dengar dan taati. Meskipun yang memimpin budak dari Habasyah, budak enggak boleh jadi pemimpin. Kok jadi pemimpin? Tidak sesuai syariat. Tapi tetap ditaati. Kalau tidak, maka akan terjadi pertumpahan darah, terjadi fitnah di negeri-negeri kaum muslimin, Aljazair, Yordan, ini dan itu sekian banyaknya. Namun apabila penguasa itu telah kafir dengan jelas dan mereka memenuhi syarat untuk bisa memberontak kepadanya, ada 5 syarat paling tidaknya, dan bukan di sini pembahasannya, barulah mereka boleh memberontak ya. Kalaupun itu kafir, mereka tidak punya kekuatan, justru semakin ya, menjadi-jadi. Maka inilah sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, maka bukan kebatilan diingkari dengan kebatilan yang lain. Maka di sana Anas bin Malik umurnya panjang, menjumpai penguasa-penguasa semacam ini, dan ketika umur-umur usia renta beliau, para ulama menyatakan 1 atau 2 tahun sebelum meninggalnya, Anas bin Malik tidak kuat puasa dan selalu membayar fidyah, memberi makan orang miskin karena tidak kuat puasa. Ini cara yang pertama, memberi makan, membuat makanan dan mengundang orang-orang miskin kepadanya. Al-kaifiyatu tsaniyah, sekarang metode yang kedua, caranya adalah ayudhimahum ta'aman ghairu matbukh, yaitu langsung membagikan kepada mereka makanan yang belum dimasak. Jadi mentahan, beras atau apa, gandum atau yang lainnya. Baik. Dan di sana ada khilaf di antara para ulama tentang miqdarul fidyah, mukhtalafun fihi bainal ulama. Sementara yang namanya miqdar al fidyah, yang namanya baik takaran atau apa ukuran yang namanya fidyah itu seberapa, itu ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Ada sebagiannya yang menyebutkan 1/2 sa', setengah sa' itu berapa, yaitu 2 mud. 1 mud itu 1 sa' itu adalah 4 amdad, 4 mud. Mud itu adalah 1 genggaman tangan begini, jadi telapak tangan kanan ditempelkan dengan telapak tangan kiri kemudian ngambil. Dan dulu zakat fitrahnya Rasulullah SAW itu 4 begini, 4 mud ya. Ambil 1, 2, 3, 4 ya, gitu. Nah, kemarin sebagian ada yang ngirimi dari Madinah ukuran gelas sok seperti itu, tapi kita coba kok, Masya Allah, Kalau betul itu demikian ukurannya, itu berarti soknya Rasulullah SAW itu besar tangan beliau. Besar. Kita coba itu sampai berapa kemarin? Kita coba sampai berapa kemarin? Ya, jadi sampai 5,5 atau berapa waktu itu? Yang jelas dengan kita itu 4, itu belum penuh itu. Ya, gelas itu tadi. Ini yang disebut satu sok, ya, itu 4 mud. Dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah fidyah ini. Ya, ada yang mengatakan itu adalah setengah sok, ya, itu atau dengan kata lain 2 mud, 2 kali telapak tangan begini diambil. Dan ada pula yang mengatakan itu 1 mud, ya, dan semisalnya. Namun sebagian yang lain para ulama menyebutkan di sana bahwasanya la hadda fihi, laisa fihi hadd. Tidak ada batasan di situ padanya, sebagaimana Anas bin Malik, demikian pula beliau memberi makan orang-orang miskin ini, yaitu dengan al-khubz wal-lahm, dengan roti dan daging, dan ini yang sahih. Sebenarnya disebutkan ini juga pendapat Imam Syaukani, laisa fihi haddun mahdud. Ada 4 pendapat di situ, ada yang menyebutkan 1 mud, 1 genggaman tangan, ada yang menyebutkan nisfu sa', 2 genggaman tangan, 2 sepasang telapak tangan, jadi 2 mud gandum. Ada pula yang mengatakan 1 mud hentoh, gandum jenis yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak ada batasan. Fidyah itu pokoknya memberi makan. Kalau selama tidak ditentukan oleh syariat, yurja'u ilal urf, kembalinya kepada urf, adat. Maka itu juga penting melihat kembali kepada adat, ya. Adat setempat itu ma'mulun bih, diamalkan, dipergunakan, ma'lam yukhalifi syarak, selama tidak menyelisih syariat. Maka ketika ada ayat disebut memberi pakaian, ya, sejumlah sekian orang miskin, pakaiannya seperti apa? Apa yang disebut pakaian di situ? Pakaian di sini dengan di sana beda, bisa. Apa cukup sarung atau demikian, bagaimana yang lain? Atau kupluk saja atau yang lain, makanan, ya. Maka di sini Anas bin Malik, ya, di sana datang sebagaimana di riwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam Sahih Bukhari secara muallaq, bahwasanya Anas bin Malik, dan ini sahih karena disambung sanadnya oleh Imam Baihaqi, ya, dalam sunannya dengan sanadnya bersambung sampai kepada Anas, dan ini sahih bahwasanya Anas bin Malik kana dha'ufa qabla mauti bi'am aw amain, bahwasanya ketika beliau lemah saat tua-tua, ya, masa tua beliau 1 atau 2 tahun sebelum wafatnya, fa'ata amal khubz wal lahm, memberi makan orang miskin dengan khubz wal lahm, roti dan daging. Dan ini makanan orang-orang Arab. Ya. Kalau kita lek durung maam sego, iki durung maam ya 3 hari sekali atau bahkan 2 kali atau 3 hari sekali, pokoknya semuanya nasi. Kalau di sana enggak, roti, tapi rotinya wah masyaallah luar biasa. Ini besar. Maka syaitnya di sini bahwasanya tidak ada batasan namanya memberi makan. Maka demikian itu, dan itu bisa dalam bentuk jadi ataukah tidak bentuk jadi, dan lebih bagus, lebih baik adalah dalam bentuk jadi, disunahkan demikian lebih bagus, ahsan, ya, lebih afdal, utama menyediakan makanan dalam bentuk jadi, baik itu kita mengundangnya ke rumah kita atau kita bagikan, atau beli di nasi padang, oh, nasi ada rendangnya, misalnya, ada ayamnya, nasi ada lauknya lele 1, ya, dan dibungkus kasihkan sejumlah dengan hari yang demikian. Maka ini beberapa tentang perkara hal yang demikian, dan di sana ada perkara yang penting berkaitan tentang masalah qadha ataupun kafarah, ini adalah berkaitan tentang orang yang sudah meninggal, namun sepertinya sudah waktu sudah jam 9, dan secara ringkas di sana disebutkan dalam hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki tanggungan hutang puasa, maka walinya lah yang mempuasakannya. Maka walinya lah yang mempuasakannya. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di sana para ulama rahimahumullah taala menyebutkan tentang kondisi, ya, bahwasanya orang yang sakit, ya, kemudian meninggal belum sempat menyaur hutang puasanya, tapi dia tidak mendapati zaman atau hari-hari dia mampu untuk mengkodoknya. Apakah itu sakit Ramadan langsung satu Syawal meninggal misalnya? Masya Allah, ini fadilah besar. Apalagi kalau sebelum-sebelumnya memakmurkan ya masjid, dan demikian pula juga Allah mengisi waktu-waktu bulan Ramadan dengan penuh ibadah. Dan ini meninggalnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kita tidak memastikan, karena Imam Bukhari sendiri telah berpesan dalam kitab sahihnya, bab la yuqalu fulan syahid, bab tidak boleh disebut fulan syahid. Berbeda ini dengan kalangan harokiyin, ikhwanul muflisin, dan yang lainnya ikhwanul muflisin yang menyebut sedikit-sedikit Syekh Fulan, Usama bin Laden as-syahid, Syekh Abdul Azhar as-syahid. Tidak boleh kita ini memastikan Fulan syahid, Fulan syahid dengan serampangan, kecuali disebutkan dalam dalil Abu Bakar fil jannah syahid. Kita sebut Abu Bakar syahid karena Rasulullah menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. 10 orang diberi kabar jannah. Yang lainnya juga ada, Ukasyah bin Mihsan, yang lainnya fulan, Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah, dan yang lain. Tapi yang tidak, ya kita berhusnudzon demikian, amalannya baik, semoga demikian, apalagi qarinahnya baik, insyaallah husnul khatimah, tapi kita tidak memastikan. Dan itu salah satu tanda rahimahullah. Imam Bukhari ya, demikian beliau meninggal pada malam Idul Fitri, masyaallah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik. Dan barang siapa yang meninggal punya utang puasa Ramadannya karena sakit, maka selama 2 minggu dia sakit, belum sempat mengkodok Ramadan, 1 Syawal belum boleh mengkodok karena itu Idul Fitri, meninggal. Maka yang demikian ini tidak ada dia dianggap punya tanggungan hutang puasa. Karena dia la yudrik, tidak mengetahui, tidak menjumpai waktu yang memungkinkan, la yudrik zaman al-wujub, kata para ulama, tidak menjumpai zaman wujub, zaman wajibnya dia menyaur kodok puasa, karena dia memang gak sempat. Demikian keadaan kedua, seorang sakit Ramadan, setelah Ramadan ketemu Syawal, bahkan sampai Zulqa'dah ada kesempatan, tapi dia sakitnya masih lanjut, belum sembuh sampai 2 bulan meninggal. Demikian pula keadaannya, tidak dianggap punya utang puasa. Namun ketika seorang sudah punya utang puasa 2 minggu, seminggu, dia sembuh setelah itu, ada waktu sebulan, 2 bulan, dia tunda, nantilah insyaallah bulan depan, sekarang masih begini. Dia punya kesempatan, sudah bisa, sudah mampu, maka yang demikian inilah yang dianggap dia memiliki hutang puasa, dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, sama anhu waliyuhu, dan yang raja demikian hendaknya walinya mempuasakannya. Dan di sana ada kalam para ulama panjang di sana tentang permasalahan taib mempuasakan, melakukan amal ibadah untuk orang lain. Dan dalam permasalahan ini perkara yang sangat genting, sebagai penutup kita sekedar ingatkan untuk kita itu mendalami juga, demikian kita perhatian tentang permasalahan ini. Karena kita dapati di beberapa tempat, baik dari berita media atau yang lain, kita dengar langsung dan lihat langsung, sebagian kita dengar di Cirebon, di Surabaya, terjadi dialog tentang permasalahan ihda' ustawab lil mayyit. Kaitannya sama itu, nanti nyambungnya ke arah-arah sana, ngirim pahala untuk orang yang sudah meninggal. Sebagian ada yang menolak mutlak, sebagian menolak mutlak, tidak boleh sama sekali, membawakan dohir-dohir ayat la taziru waziratu wizra ukhra, tidak boleh, tidaklah seseorang membawa dosa beban dosa orang yang lain, atau dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah ada seseorang itu mendapatkan pahala kecuali hanya karena sebab usahanya sendiri, bukan karena usaha sebab orang lain. Ini satu pendapat, ada yang mengatakan mutlak tidak boleh. Sebagian yang lain terlalu tasahul, bermudah-mudah. Ini kan boleh. Ada datang seorang wanita, datang minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi qad matat, ibuku sudah meninggal, wa alaiha shaum, dan dia punya utang puasa, afa aqdi anha, apa aku menyaur hutangnya puasa? Nah, Rasulullah tanya, bagaimana seandainya ibumu punya hutang ke orang, apa engkau tidak membayar hutangnya? Iya, fadainullah ahaqqu min ayyudha, kata Rasulullah, hutang kepada Allah lebih layak untuk disaur dibanding hutang kepada orang. Ibumu punya hutang puasa kepada Allah, saurlah hutangnya anaknya. Ini kan boleh. Tapi kemudian mereka gampang mengkias-kiaskan, oh berarti boleh kita sholat untuk bapak kita, kita ini dan amalannya ini, amaliah-amaliah ini saya kirim untuk kakek saya. Saya baca ini, doa ini, amaliah ini saya kirim untuk nenek saya. Duh, kemudian terus meluas, melebar. Maka pendapat yang betul dalam bab ini fihi tafsil, ada perincian. Kita tidak mengatakan itu boleh kecuali yang dibolehkan oleh syariat. Dan demikian pula kita tidak menganggap itu tidak boleh, dilarang dan jangan dilakukan kecuali memang yang tidak ada dalilnya, tidak disebutkan dalam syariat. Dan ini termasuk perkara yang boleh, yaitu mempuasakan, bahkan termasuk disunnahkan. Dan yang rajih bukan wajib, bukan seperti hutang harta. Kalau bapak ibunya ya, demikian punya ini dan itu, harta warisan mereka diambilkan, sahurkan atau yang lain. Tapi ini sunnah saja, pendapat yang rajih disunnahkan. Apalagi anak ya, pengen bapaknya ini selamat ya, pengen bermanfaat, ya punya utang bapaknya, utang puasa, hendaknya wali-wali yang berpuasa. Bapaknya punya utang 7 hari, anaknya 7, ya sudah satu-satu, sehari-sehari, boleh. Dan demikian pula beberapa kisah tentang hal ini. Ini sekilas tentang permasalahan ini. Kan di sana ada pembahasan panjang para ulama tentang masalah it'am, pemberian makan atau yang lain. Namun ini yang lebih utama sebagaimana dalam hadis ini, ketika mampu untuk mempuasakan, maka dipuasakan. Dan tidak kita bermudah-mudah juga mengkiaskan dalam amaliah-amaliah yang lain, kemudian dikiaskan ya, sholat dan yang lainnya, selama tidak ada dalil, tidak boleh. Adapun menghajikan bapak atau yang lain, ada hajinya. Haji an nafsik, summa haji an syubruma. Hajikan dirimu, kemudian hajikan itu temanmu, si syubruma, atau si itu syubruma. Ada hadis-hadisnya, kita benarkan. Adapun yang tidak ada hadisnya, tidak mudah kita kemudian menghukumi secara mutlak, ya, kemudian beramal amal ibadah untuk kita peruntukkan untuk yang sudah mati. Wallahualam shawab. Ini sana ada pembahasan panjang dari para ulama tentang yang mempuasakan ini wali, itu kerabat atau boleh orang lain. Khilaf panjang di antara ulama. Namun yang afdol, yang paling utama, orang yang terdekat yang pertama. Selama masih ada berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Meskipun sebagian ulama menyatakan boleh ajnabi, meskipun orang asing, orang luar. Udah saya tak, insyaallah saya yang amal ibadah, saya tak puasa buat fulan, kasihan. Boleh, sebagian menyatakan demikian, tapi aslam wa ahwat, lebih berhati-hati, lebih selamat, lebih baik itu ya keluarganya, anaknya sendiri, adiknya sendiri, keluarganya meninggal, punya utang puasa, kasihan, puasakan. Allah alam bisawab. Ini sekilas tentang pembahasan ini, tentang qadha dan kafarah. Dan sudah jam 9 lebih, lafu minkum, karena panjangnya dan keterlambatan, segala kekurangan lafu minkum. Kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Tinggal satu hari, besok insyaallah kita sebutkan tentang permasalahan-permasalahan berkaitan tentang puasa, halal yang disukai ketika puasa, adab-adab dan yang disunnahkan, dan demikian pula juga larangan-larangan ketika seorang puasa atau yang seputar permasalahan tersebut. Insyaallah ta'ala kita cukupkan sekian untuk malam ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.